النسائي والترمذي وغيره. من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، عن الحسن بن علي، سلام الحسن، أنا سيطة، أنا علي، أنا نبي صلى الله عليه وسلم، أنا فاطمة، أنا علي، أنا نبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم رسبت أساتك لي إن ابني هذا سيد، أنا سيعني سيد، سيد مأسونيا menjadi kepala utama manusia. وَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dia sebab untuk buat islah antara dua taifah yang besar. Nabi SAW, subhanallah. Hadis hadith Abi Bakrah. Al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu menjadi sebab untuk islah antara ummah. Muawiyah dan yani orang yang ikut Muawiyah ahli Syam dan orang yang ikut Ali ahli Iraq. Radiyallahu ta'ala anhu ardah. Siapa? Al-Hasan sahabi radiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasan sahabi. Tapi Nabi SAW meninggal dan dia belum baligh, belum 7 tahun, masih kecil. Tapi dia hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sahabi. Bukan satu hadis, ada hadis yang lain, banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dia banyak. Antum tengok ya akhwani fillah. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka anak dia banyak. Satu kali Nabi sallallahu buat khutbah dalam sahihain, dia dalam khutbah. Lepas tu Al-Hasan masuk jalan dan jatuh, jalan jatuh antara muslimin. Muslim meninggal khutbah Nabi SAW. Nabi SAW tengok anak dia, dia cakap dalam khutbah. Lepas ni tengok, Nabi SAW tak tahan. Terung, ambil anak, cumi dia, lepas Nabi SAW sembuh. So, Nabi SAW tengok muka dia, sahabat dia ketawa, yani dia apa ni, ibtisam apa? Senyum. Sahabat senyum. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن سلم جاب سبحان الله صدق الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة أولادكم فتنة سلم النبي صلى الله عليه وسلم بطن خطبة أنتو جمي أنا سبحان الله فهم أن سودا كده جاب أخواني في الله دلم حي أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم سودا بقي مسلمين تهون الحسن بن علي سبب أنتو إصلاح دلم مسألة يم بسار مسألة بان betul tak? Jelas tak jelas? Sekarang tengok ya akhwani fillah. Nabi SAW sudah tahu anak dia masa depan menjadi apa? Sayyid. Sebab dia buat islah yang besar. Anda tengok kalau Nabi SAW mau bagi dia wasiyah. Wasiyah ini macam mana? Penting tak? Penting tak penting? Penting. Ini sebab hadis Al-Hasan ini hadis manhaj. Dalam manhaj. والحديث صحيح عن الحسن رضي الله تعالى عند النسائي مسند صحيح. قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه حفظت سيمن حفظ داري نبي صلى الله عليه وسلم سنية بكان ساتو كلي ممكن بنيا كلي نسلم بقيدية وصيتي سيمن حفظ داري نبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساتو بالسبدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Meninggalkan amalan yang anta rasa raku-raku, meninggalkan kepada amal yang anta rasa apa? Senang, yakin. Da'ma yaribuka ila mana yaribu. Hai akun, ulang. Da'ma yaribuka. Da'ma yaribuka. Da'ma yaribuka. Da'ma yaribuka. إلى ما لا يريبك. إلى ما لا يريبك. حفظ الحديث يا أخواني في الله. سبب أنتم موجودون حديث إني بايع. حديث الحسن عند النسائي وغيره بسند صحيح. سند دي صحيح جلس. حديث من؟ حديث الحسن. وقال بعض الموقوف عليه. واضح الشاهد يا أخواني في الله وصياني أنت الحسن نسلمته الحسن ومن جدي أبا بقي دي نصي وصية ينمنفع الدية دلما سدقان الدبان يا بني أحاديث أثر حسن دين قدري نبي صلى الله عليه وسلم داري صحابات ين الله منفع الدية دلما حديث جلس جلس نعم سبحان الله ساتو كلي لباس بابا ديان منيغال لباس علي بن أبي طالب منيغال terus semua muslimun lepas dia buat had untuk Abdul Rahman Miljam. Abdul Rahman Miljam orang yang penuh siapa? Ali bin Talib. Ada mal'un, munafiq. Yang penuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala kafir murtad. Abdul Rahman Miljam hakam عليه جمع من العلم انه مرتد. Lepas dia penuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala lepas qisas dekat satu minggu. Qisas habis. Harian Ali bin Abi Talib meninggal, masuk kubur, balik, kisah dengan Abdul Rahman bin Jam. Harian depan, semua muslimin bagi dia apa? Bagi Al-Hasan apa? Bayar. Semua. Tak ada kecuali. Tak ada kecuali. Muslimin yang maksud, yang dalam apa? Dalam Al-Iraq. Al-Kufa waktu ini. Bukan Basra Al-Kufa. أن بنية تمبات يمن بنية تمبات دلم الحجاز مدينة مكة سبب سكرا وقت الحسن وقت الحسن من جادي أمير مايورة أمة سده بقي ديعة بقي بيعة أنتو معاوية مصر شام البصرة تمبات دلم اليمن نجد بنية دي بقي بيعة سيابا معاوية واضح تبي banyak mayoritas muslimin hati dia dengan siapa? Dengan Ali. Lepas Al-Hasan menjadi amir, dan semua dengar macam mana Ali bin Abi Talib meninggal, emosi. Dia jaga satu minggu dekat 100,000 orang. 100,000 orang. Sudah datang andai siap, dia siap untuk perang dengan Al-Hasan. 100,000 ya awan ini, nabah-nabah ini tahu, bukan sikit, ini besar. Wa qala lahu al-qail jamajim al-arab fi yadik. Adara yang cakap ya Hasan, sekarang subhanallah, kepala orang Arab, semua manusia Arab, kepala dia dalam tangan kamu. Anta kontrol. Faham tak? Jelas tak jelas? فذكر الحسن وقعة صفين وقبل ذلك الجمل برام برام الجمل الحسن تينغو عندي دينغر بابا دي جاكب أبا دلما وقعة الجمل الجمل إني أن ترى زبير وطلحة أن أران داري بصرة يعني إيكوديا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعلي بن أبي طالب علي بن طالب أن أران إيكوديا جوكا تبي علي بن أبي طالب دن زبير دي تأمو تأمو برام دي بنشارة سوداء إصلاح malam munafiqun masuk perang semua bangun ada banyak muslimin yang meninggal Zubair Talha meninggalkan semua ada orang dari munafiqun yang ikut dia penuh dia paling sedih faqala Ali lil Hasan wadidtu annani muttu qabla hadha bi'ishirina hajjah Allah harap saya sudah mayit sebelum hari ini 20 tahun lebih bagus Ali bin Talib cakap kalau saya sekarang meninggal lebih bagus, lebih baik untuk saya tak mau hidup lagi sebelum ini mafum ya kawan orang masuk ke Jaish Az-Zubair untuk penuh Aisyah dan dia cakap Aisyah kafirah منافقون دي جاب عبود ناصية هذولا دي جاب أبا كافرة استحلوا دمها وأرادوا قتلها المنافقون عليهم لعائن الله تترى فتنة نسأل الله العافية والسلام ورضي الله تعالى عنه ورضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة جميعا هذه مصيبة علي بركاته dengan anak dia Faqala al-Hasan uskut, diam. Saya takut orang ini dengar kamu, lepas itu bunuh kamu. Diam. Wal-Hasan yara. Masa tahun yang depan, ma'raka apa? Siffin, lagi-lagi jelek. Lagi jelek. Dia jaga ma'askar Muawiyah minimal orang yang kira minimal 50,000. Yang maksimal ulama yang jaga, dia jaga dia dekat 150,000 orang. Sama jaysh apa? Jaysh Ali bin Abi Talib. Lepas perang semua habis, dua bulan dalam perang. Masuk Dzulhijjah, Muharram, tutup, safar, berhenti dalam Muharram, safar, semua. Dekat 2 bulan lebih. 3 hari sahaja orang yang meninggal dekat 7,000. Dari dua-dua. 7,000. Antara perang waktu dia bukan dengan bullet, bukan dengan pistol. Bukan satu pistol, antara mungkin meninggal 200, 300, 10, 20 orang. Bukan, dia perang dengan apa? Tengok macam mana. Kena 7,000. Apa perang ini? Apa? Fitnah besar, subhanallah. Hasbunallah. Setiap sahabat yang masuk dalam fitnah ini, dia rasa apa? Sedih. Ini semua depan mata siapa? Mata Al-Hasan. Sekarang kalau Al-Hasan bagi kita wasiyah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Akhwani fillah, ambil wasiyah ini. Wasiyah ini paling penting untuk tutup semua jalan fitnah. Ini sebab Al-Hasan radhiyallahu ta'ala lepas menjadi amir, terus cari apa? Cari jalan sulh dengan siapa? Dengan Muawiyah. Terus. Jaa fil athar dalam sejarah Al-Hasan radhiyallahu ta'ala cari sulh dalam keadaan sendirian, dia hantar masih dengan Muawiyah hantar masih dengan Al-Hasan. Al-Husain adik dia tak tahu. Al-Hasan tak mau orang lain masuk untuk tak apa? Tak kacau sulh. Sampai semua siap-siap, Al-Hasan baru menibar untuk siapa? Untuk semua. Banyak orang tak suka Al-Hasan keluaran, dia mau perang dengan Hasan. Hasan cakap, fitnah sudah tutup. Jelas tak jelas ya khalifillah? Subhanallah. Al-Hasan sebab untuk ummah lepas banyak fitnah, untuk ummah menjadi satu ummah. Sampai Muawiyah meninggal 20 tahun, Muawiyah amir, ummah satu, tak ada khilaf. Sebab siapa? Al-Hasan. Tapi ada banyak orang tak suka. Dan ada banyak orang yang cakap Hasan buat khianat. Hasan buat khianat untuk darah papa dia cakap. Faqala Hasan rahimahullah ta'ala, qala Hasan, lagi renggang saya buat khianat untuk semua muslimin. Kalau antum cakap saya khianat untuk Ali, lagi renggang. Dan saya buat khianat untuk siapa? Untuk ummah. Faham tak faham ya? Pesat dan sejarah paling besar. Paling besar. Ini bukan maksud kita. Maksud kita ya kawan, manfaat apa kita mau ambil dari hadith da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Banyak faedah. Satu faedah yang penting, it's yang maksud kita dalam ya kawan, dalam manhaj, dalam dakwah. Kalau anta buat ijtihad ini bukan yakin. Anta tak bisa buat ijtihad dari kamu, dari pendapat kamu 100% yakin macam wahyu, tak bisa. Mungkin ijtihad kamu betul, sahih, tapi bukan wahyu. Betul tak? Ini ijtihad maksudnya apa? Kemampuan kamu pendapat ini. Kalau anda buat ijtihad dalam dakwah, ada manfaat dalam ijtihad ini, anda melawan dengan adillah, alhamdulillah. Kalau melawan, tetap ini ijtihad fasid. Atau kalau ijtihad kamu dalam dakwah ini sudah banyak muslimin. Nasihat kamu berhenti, tutup, jangan berhenti. Sudah ijtihad kamu pecah dakwah, sudah ijtihad kamu kembali ke kamu dengan pusing kepala. Apa manfaat dari ijtihad kamu? Da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Sudah, kalau ini buah dari ijtihad kamu, entah apa, tetap. Kalau ini ijtihad, tetap. Da'ma yaribuk ila mala yarib. Yang saya tak faham, ya akhwan fillah, banyak orang dari dalam ijtihad dia paling keras. Kalau ini wahyu dari Allah Ta'ala, tak bisa. Saya baru dengar, tanya semalam akhuna Abu Abdul Hadi Masjid yang dari tanah. Ini ada banyak akhwan si yang buat macam itu. Dia paling keras dalam masalah ini. Ya akhi, ini ijtihad kamu, ini bukan wahyu dari Allah Ta'ala, ya akhi. Kalau ini sudah pecah da'wah, ada fitnah, ada fitnah. Ya akhi, ini ijtihad, betul. Khusus kalau ada banyak orang salihin, ulama, tulab, ilm, syaykh, datang nasihat kamu. Ya akhi, tawadhu' lillah Ta'ala dan apa? Tetap kepada Allah Azza wa Jal. Lagi senang, ukhuwah kita lagi penting. Betul tak betul ya akhwan? Ini kaedah untuk setiap ijtihad. Kalau anda buat ijtihad dalam dakwah, lepas sudah ijtihad ini, yani natija buangan dari ijtihad kamu, fitnah antara kita, ya akhi tawadhu'illah dan apa? Tetap dakwah kamu lagi kuat. Betul tak betul? Kalau anda sombong dalam ijtihad ini yang raku-raku, dakwah kamu lagi apa? Lagi lemah. Kalau anda tunduk kepada Allah Ta'ala, dakwah kamu lagi apa? Lagi kuat. Tak maksud anda takut dari manusia, bukan. Bayin al-haq. Ini yajuz wa ini kalla wa kalla wa kalla wa labas. Tapi kepada Allah Ta'ala dan ukhuwah labas. Khairan insyaAllah. Sabar. Tutup sampai ikhwan faham, lepas tu kita menibar lagi. Labas. Ini minimal. Yani maksimal. Ijtihad kamu bukan wahyu dari Allah Ta'ala, ya akhi. Da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Mafhum ya kawan? Jangan. Ini bukan dalam dakwah, dalam hidup kamu juga. Anta buat ijtihad dengan dalam rumah. Banyak orang yang datang nasihat kamu, ya akhi, ini salah. Wallah ya akhi, tutup ya akhi kepada hati kamu dan hati ikhwan, ya akhi. Malik. Faham tak faham ya akhwan? Satu ini lagi, satu contoh lagi. Ini akhwan ya akhwan fillah, dia buat apa? Dia buat amalan yang halal. Beli mobil yang halal. Tapi mobil ini fitnah. Sebab mobil ini paling mahal. Paling mahal. Yani contoh ustaz. Beli mobil yang miliar. Faham tak ya akhwan? Halal tak halal? Halal. Dia ada duit ya akhi. Dia orang kaya. Halal tak halal? Dia beli mobil. Semua orang tahu ustaz ini masya Allah miliarder. Ada banyak duit. Halal lah. Tapi mobil kamu sekarang menjadi fitnah untuk manusia. Ada orang yang cakap tengok orang salafi macam mana mubadir. Ada. Fitnah sudah fitnah. Ikhwan datang jumpa kamu, ya akhi, tak bagus untuk kamu. Kita tahu halal, tapi tak bagus. Bukan ini juz halal, saya melawan dengan semua manusia. Tata. Ini hak, ya akhi. Da'ma yarimuka ila mala. Kita tahu ini halal untuk kamu, tapi sekarang ijtihad kamu ini menjadi fitnah untuk dakwah kita, ya akhi. Anta ustaz. Bukan setiap cakapan dan pendapat dari manusia yang tak ikut. Tapi kalau ukhuwah dan dakwah kamu sudah pecah sebab ijtihad kamu, ya akhi tawadhu' lillah wa tawadhu' lillahi rafa'a. Khusus kalau tulab ilm, masyayikh, afadil dia datang an-nasiha kamu, ya akhi tawadhu' lillah. Tadmin kepada Allah, kita tahu mendapat kamu kuat insyaAllah. Mendapat betul. Tapi yang la yaribuk betul juga. Khusus dia cakap, saya tahu, ini yajuz, labas, wa ini yajuz. Ya akhi, ikut yang yajuz, yang tak ada apa? Khilaf. Betul tak betul ya kawan? Ikut yang yajuz, yang tak ada? Khilaf. Da'ma yarimuka ila mala yarimuka. Ijtihad kamu bukan wahyu. Mungkin anta salam, mungkin kita betul. Ikut yang semua kita jaga apa? Betul. Alhamdulillah. Tutup pintu apa? Fitnah. Tengok kalau macam itu, macam mana ukhuwah kita apa? Kuat. Tapi kalau anda buat ijtihad ini dalam tempat yang ikhwan tak melawan, yang dakwah kuat, ikhwan faham, anda orang yang besar, ikhwan hormatan ijtihad kamu, semua ikut, labas, labas, sambung. Tak ada fitnah. Khusus dalam tempat macam itu ya ikhwan billah, apa-apa yang kecil orang ambil macam alim besar. Akhi tetap jalan fitnah, sambung dakwah. Da'ma yaribuka ila mala, yaribuka. Masya Allah, kalau kita ikut hadith ini ya akhwani fillah, berapa fitnah tutup? Berapa masalah ya akhwani hilang? Bagaimana akhwah kita? Ni'mah azim. Mufum ya akhwan? Tapi ya akhwan, untuk ikut hadith ini tak mudah. Hadith ini ya akhwani fillah, perlu banyak tazkiyah hati, tawadu' lillahi ta'ala. Hakan ya akhwani fillah amla, tawadu' lillahi azza wa jalla, ikhlas azim lillahi ta'ala. Betul tak? Dan perlu fahaman yang betul, hati yang besar, yang luas kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas tak jelas ya akhwani fillah? Wadih amla? Naam. Antum ya akhwani fillah, dalam da'wah ini ingat hadith ini dalam setiap hal. Jangan keraskan kepala kamu dalam ijtihad kamu. Kalau ijtihad, masail yang anda buat dalam da'wah dua macam, tawqifi wa ijtihadi. Pendapat-pendapat kamu dalam dakwah dua macam. Yang pertama apa? Tawqif. Jelas syarat, perintah dari Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dua apa? Ijtihadi. Kalau anda mau lagi perbedaan, tengok fatwa ulama yang besar. Macam mana dia guna masalah ini dan macam mana dia cakap dengan masalah ini. Jelas tak jelas? Tengok macam mana dia. Ani ijtihad, yani pendapat yang tawqifi, anda tengok ulama ahli ilmu. Ulama besar. Contoh Syekh bin Baz rahimahullah. Tengok macam mana dia cakap. Ijtihadi, anda tengok ulama. Dia cakap ada luas. Labas. Jangan keraskan. Masalah luas. Ini yang pendapat yang apa? Yang ijtihadi. Jangan keraskan kepala dalam masalah yang ulama sudah cakap masalah apa? Luas. Tutup fitnah. Da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Jelas. Kalau pendapat kamu, ijtihad kamu tak ada fitnah dan semua terima, alhamdulillah, bagus. Kalau ada masalah ukhuwah, da'wah, baca apa? Tetap. Akhi taqillah, 10 tahun ikhwan dalam da'wah salafi pusing sebab ijtihad kamu. Anda tak bisa lambat ya akhi. Tak ada rahmah untuk dakwah. Tak kesian. Tak rasa rahmah untuk dakwah. Untuk ikhwan kamu. Akhi tabadu' Allah yarfa'u. Tabadu' kepada Allah. 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun. Wallahi satu hari berat. Satu hari berat saya tidur dan saya tahu ikhwan pecah sebab ijtihad. Saya macam mana saya tidur. Wallahi ikhwan berat. Satu hari berat. Betul tak? Betul tak betul? Naam. Mafhum ya akhwani billah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Fawaid 'azima. Yaqul al-Hafiz Rajab rahimahullah ta'ala yaqul hadha al-hadith min jawami' al-kalim wa fihi min al-fawaid ma Allah biha 'alim. Hadith ini jawami' al-kalim. Fawaid dari hadith ini banya tak bisa kira. Banya. Ansamam أن كلو أنت موته منفعة حديث إني منا أجسى سجار الحسن بن علي. تينغو سجار الحسن بن علي ما شمنا الحسن تتو بنتو فتنة ينسود بكا بانيا تهون بانيا مسلمين أبا بانيا مسلمين ماتي عندي تتو تينغو كتا تهو طرن علي دينا معاوية اجتهاد perang Muawiyah dengan Ali ijtihad. Ada yang salah, ada yang betul. Subhanallah, qaddar Allah ma syaa fa'al. Fitnah. Betul tak? Setiap orang buat ijtihad, tapi dia jaga orang muslim, dia jaga orang muslim, tapi dia jaga yang salah dan dia jaga dia apa? صلاة. سبحان الله، ذكر الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى الحسن بن علي بن أبي طالب دلم إنيني يا أخوان تهدوني يا فتنة بوت قنود ستة بهاري أنتو أهل الشام، ومعاوية بن أهل الشام بوت قنود ستة بهاري أنتو أهل العراق، حتى لم صلاة يا بقي دعاء. تنقل فتنة مجمعة، فهمت فهم جلس أجلس. سبحان الله، إلى أن الحسن دتان أن منجادي أمير تتوب dalam satu bulan sudah habis. Umma menjadi satu. Jelas tak jelas? Sebelum Al-Hasan, sebelum islah antara Al-Hasan dan Muawiyah, sebelum islah, Al-Khawarij besar. Ali bin Talib penuh dia dalam Nahrawan, dia lari, lepas itu menjadi lagi kuat. Penuh, lagi kuat. Sampai islah. Sampai islah. Subhanallah. Habis. Sebab ummah menjadi macam satu tengang melawan dengan orang yang musuh Islam. Habis dia. Khawarij hilang dekat 25 tahun sampai waktu Yazid Ibn Muawiyah. Lepas Yazid Ibn Muawiyah keluar, fitnah mulai lagi. Al-Khawarij apa? Keluar. Al-Khawarij baru keluar atas 25 tahun. Khawarij apa? Hilang. Tak ada Khawarij. Lepas Yazid Muawiyah apa? Dia baru keluar. Perang dengan muslimin, penuh sahabat, penuh tabi'in, banyak. Tapi ummah fitnah. Abdullah bin Zubair Makkah, Yazid bin Muawiyah mana? Asyam. Fitnah. Perang sampai Al-Hajjaj masuk Makkah dan penuh Abdullah bin Zubair dalam Al-Haram. Pecah Al-Ka'bah. Fitnah, fitnah, fitnah besar. Lepas tu Yazid bin Muawiyah meninggal. Muawiyah bin Zaid meninggal. 3 bulan meninggal. 3 bulan. Marwan al-Hakam menjadi amir. Penuh Abdullah bin Zubair. Menjadi amir lagi. Lepas tu Abdul Malik bin Marwan, anak dia menjadi apa? Khalifah. Semua umat ikut siapa? Abdul Malik bin. Zalim tak zalim ini tak penting. Yang penting satu umat, satu khalifah atas semua umat. Waktu ini sebelum Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, Al-Khawarij paling kuat. Majlis Al-Uwaimir sudah بلاد خراسان وطرف العراق ثم بلاد نجد وطرف العراق semua tempat dia ambil tanah yang besar. Dan dia cakap dia sudah amirul mu'minin. Ini kepala Khawarij. Al-Azhar yang kadar Al-Iraq semua dia cakap kita amirul mu'minin juga, ambil tempat yang besar. Sekarang dia bukan jemaah-jemaah, dia sudah ada muaskar yang paling besar, ribu-ribu, dekat 40,000, 50,000 Al-Khawarij. Lepas Umar menjadi emir, fitnah habis. Habis. Mafhum ya tuan? Dia lagi tak sibuk sekarang dengan fitnah, fokus dengan Al-Khawarij. Penuh dia semua. Habis Al-Khawarij. 100 tahun Khawarij tak ada. Lepas bin Umayyah meninggal, lepas bin Umayyah habis, baru bin Al-Abbas keluar, Al-Khawarij apa? Keluar lagi. Tengok macam mana. Maksudnya kalau anda tutup pintu fitnah, hatta kalau anda mazlum, lakin kepada Allah Ta'ala, anda tahu agama Allah Ta'ala masih ada, anda khairan insyaAllah. Wallah ya akhi, Allah Jalla wa'ala naik kamu, anda lagi naik, agama lagi kuat, khuwa lagi kuat. Jelas tak jelas ya akhwani billah? Wadih amna? Naam. Fahadih nusiha ya akhwani billah. Da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Wallahu musta'an. Sallallahu alaihi wasallam.